Gimana le, kok aku manis le, buat jatuh hati terngiang-ngiangnya. Aku jadi gimana-gimana gitu ya, aku pengen yang ngedeken tapi bukan muhrim. Yaudah yuk, tarif yuk. Populer, remix. Tapi kenapa leh, mau bagaimana leh? Namaku balis mau kata setengah mati. Kau sudah kenal dari dulu-dulu leh. Terpaksa kakak mundur jauh-jauh leh. Nona pun balis mahal, kakak main salah. Kakak main, kakak main salah. Papa mama suruh kakak untuk membesar. Nona cari yang lain, semoga bahagia. Populer, remix. Tapi kenapa?